Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyarankan agar pemerintah melihat kembali kepada konstitusi kita sebelum memberikan privilege kepada institusi militer di tanah air berkiprah di ranah sipil, khususnya institusi yang terkait dengan hukum, politik hingga sosial kemasyarakatan seperti KPK. Menurutnya, kaidah demokrasi yang berlaku universal juga menggariskan adanya pemisahan antara peran aparat sipil dan militer. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, berikut paparan dari pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seandainya pemerintah tetap membiarkan hal itu terjadi, maka tatanan apa yang bakal rusak menurut visi Bapak? Ini ancaman terhadap demokrasi, tapi dissenting opinion, pandangan seperti ini, seringkali dituduh itu anti-TNI gitu. Padahal kita enggak, kita itu mau memenuhi norma penyelenggaraan negara supaya TNI-nya kuat gitu ya. Terus dicampur adukkan antara fungsi-fungsi sipil dengan fungsi petempur kombatan gitu dalam pertahanan negara. Dan ini menurut saya penyelenggara negara di atas itu pada nggak ngerti. Lantas, jika sekelilingnya tidak mengerti serta tak paham juga, saran yang diberikan juga salah ya, Pak? Ya, salah. Ya, benernya tuh gini. Mestinya tahu dan mestinya pasti menolak. Karena apa? Ya, presiden kita kan pengalamannya kan jualan mebel. Gitu. Nah, karena nggak punya pengalaman kenegaraan yang seperti itu, menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan tata laksana pemerintahan seperti itu, ya tergantung pembisiknya. Nah, pembisiknya, ya nggak tahu saya pembisiknya presiden siapa gitu, sampai kayak begini, ancaman terhadap demokrasi itu. Karena kita capek-capek memisahkan fungsi itu, kita capek-capek melakukan reformasi militer dulu ke reformasi ke penyelenggaraan negara dan reformasi militer, reformasi polisi, kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.